selalu tersenyum manis. Di sela bunga-bunga tinggi, dia cantik bersembunyi. Seperti anak-anak kecil, dia senang berkata-kata. Seperti dalam impiannya, dia sangat hati-hati mencuri dan mengikat janji. Dan aku menyayanginya seperti seorang wanita. Lalu dia berhayal babujangga. Dia juga berpendapat, tapi tak pernah mengalah. Dia hanya merasa beralih pikiran saja. Kata-kata seperti dalam impiannya, dia sangat hati-hati mencuri dan mengikat janji. Dan aku menyayanginya seperti seorang wanita. Lalu dia berhayal babujangga. Dia juga berpendapat, tapi tak pernah mengalah. Dia hanya merasa